lembaran buram di buku hidupku harusnya berhenti melukis hati di dalam kelam kanvas pikiranmu. Salah, ku bersalah. Marah dalam dua kisah. Maafkanlah tuk segala luka yang aku harusnya berhenti. Sedari dulu bermain dengan melukis hatimu. Salah, ku bersalah. Parah dalam dua kisah. Sisa.